Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullih. Wa kafa billahi shahida ashhadu an la ilaha illallah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmatnya yang kita tidak mampu menghitungnya. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Jika kalian menghitung nikmat-nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَسْبَغُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya, yang zahir ataupun yang batin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat dan kesempatan. Dan alhamdulillah kita bisa mensyukuri nikmat tersebut dengan duduk di majlis ilmu. Yang nikmat tersebut, yaitu sehat dan kesempatan ini, banyak manusia tertipu. Disebutkan dalam ayat, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itsnani katsirun minan nas atau ni'matani katsirun minan nas atau maghbunun katsirun minan nas." Ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Dua nikmat banyak di antara manusia tertipu dengannya. As-sihah wal farag, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sihah wal farag. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Banyak yang lalai. Pada kalimat maghbunun, ya, maghbun itu diterjemahkan oleh apa dalam bahasa Indonesia itu tertipu. Tetapi pada hakikatnya makna maghbun itu bukan tertipu semata. Di dalam jual beli ada yang disebut dengan apa, jual beli ghoban. Ya. Jual beli ghoban. Jual beli ghoban itu adalah salah satu jual beli yang dilarang. Ya, jual beli yang dilarang. Bentuknya seperti apa? Bentuknya sebenarnya bukan ada tipuan, ya. Dalam jual beli ghoban itu bukan ada tipuan. Jadi seperti gini. Contohnya bayi ghoban itu si penjual menjual barangnya. Dia tidak mengetahui harga pasar. Bisa dia dijegat di apa sebelum pasar atau yang semisalnya. Nah, dia jual lah misalkan HP, misalkan HP yang harga 1 juta, dia jual apa 500, misalkan ditawar 500 sama si pembeli ini. Si pembeli ini juga penjual juga misalkan. Nah, kemudian ketika dibawa atau ketika si penjual ini datang ke pasar, ya, ternyata harganya apa? Tidak segitu. Ya, ternyata harganya tinggi. Ini yang disebut dengan bai' ghoban. Ya, walaupun terjadi khilaf di antara ulama apakah sah atau tidak jual belinya. Nah, ini banyak korban. Dia tertipu. Tapi padahal dia tidak sebenarnya tidak tertipu murni. Kenapa? Karena ketika dia menjual, ya, dia tahu harganya atau tidak apa? Dia ketika menjual barang tersebut, dia sadar, ya, sadar dia menjual 500 ribu, sadar. Bukan tertipu. Tertipu tidak? Tidak. Sebenarnya, ya, sebenarnya tidak tertipu. Coba ketika dia melihat di pasar, nah dia merasa tertipu. Itu ghoban, ya. Makna ghoban. Nah, kalau kita tarik makna tersebut ke makna yang disebutkan dalam hadis Nabi yang dua nikmat itu, banyak manusia maghbunun, ya, tertipu. Itu sebenarnya dia itu tidak tertipu sebenarnya. Ya, sebenarnya karena dia tahu dia sehat. Ya kan? Bukan sakit. Kedua, karena dia tahu sebenarnya dia itu sempat. Ya. Sempat. Tetapi dia tidak menyempatkan. Nah, sehingga dia menjadi merugi, ya. Rugi. Ini gambarannya, ya, gambarannya seperti itu. Yang dimaksud dengan maghbun itu bukan tertipu apa lalai apa enggak, dia tahu sehat ini sehat, dia mampu untuk melakukan amalan, untuk melakukan amal soleh yang lainnya, ya, tahu. Dan dia memiliki apa waktu juga, tahu ini ada waktu luang, karena pasti masing-masing kita ini tahu kita ada luang dan tidaknya tahu, ya. Terkadang kita mendustai diri kita sendiri, ya. Dia mendustai dirinya sendiri. Nah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan hal itu. Ya, dua perkara yang banyak manusia ini tertipu. Ya, pada hakikatnya sebenarnya tidak tertipu dia, ya, tidak tertipu dengan kesehatan, tidak tertipu dengan apa, dengan waktu luang. Dia menyadari sebenarnya. Sebenarnya menyadari, hanya saja dia tidak memanfaatkan, ya, tidak memanfaatkan waktu dan kesehatan tersebut. Nah, maka di sini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, yaitu taufik, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hidayah untuk bisa melaksanakan apa ibadah, ya, dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit mukaddimah dari ana, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembacaan kitab Nuddah fil Aqidah. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala al-thani. Wa amma iqamus salat, maka adapun menegakkan salat. Sedikit ana berikan cara, ya, untuk belajar bahasa Arab bagi antum yang sudah belajar. Jadi untuk menterjemahkan, ya, untuk menterjemahkan, antum dikasih tanda satu, misalkan, ya, tanda satu di atas kalimat yang antum tidak tahu terjemahannya, gitu. Misalkan iqam, ya, iqamus shalah, kasih tanda satu, tanda satu, kemudian di pinggirnya ditulis angka satu. Terjemahannya, ya, menegakkan, tulis menegakkan. Jadi ketika antum mau mengulang lagi, oh sudah tahu nih. Nanti berikutnya ketika ada kalimat ikom, ya, sudah tahu gak perlu antum tulis lagi, ya, karena sebelumnya sudah ditulis. Memang ketika awal-awal apa kitab antum ini rembel dengan apa? Dengan terjemahan. Itu tidak mengapa, ya. Karena dulu-dulu juga ana seperti itu. Kitab kita pertama itu banyak tulisan terjemahan itu. Banyak tulisan terjemahan. Karena banyak kata yang belum tahu. Tapi kitab yang kedua mendingan. Sudah mulai agak rapi. Ya. Keempat. Ketiga, keempat, dan seterusnya. Sudah enggak ada catatan lagi. Gitu. Sudah tidak ada terjemahan. Terjemahan lagi. Nah, kita lanjutkan. Apa itu iqamus shalah? Fahuwa ta'abbudu lillahi ta'ala. Yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala bifi'liha, dengan mengerjakannya. Ala wajhil istiqamah, dengan cara istiqamah. Ala wajhi, dengan cara al-istiqamah, istiqamah. Wattamami, dan dengan cara sempurna. Fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Wahai'atiha, dan tata caranya. Pada kalimat at-ta'abbudu lillah, ya, ta'abbud kepada Allah atau beribadah kepada Allah, ini menunjukkan setiap ibadah, setiap perbuatan ibadah atau amal soleh, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, itu harus diniatkan dengan ta'abbud, ya. Beribadah kepada Allah atau intisalan li awamirillah, sebagai bentuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena jika tidak ada niat, ya, pada bentuk-bentuk syariat atau macam-macam syariat, maka tidaklah berpahala. Ya, tidak berpahala. Seperti bentuk-bentuk ibadah atau amal soleh atau perkara yang diperintahkan, yang itu banyak dilakukan oleh manusia tapi tidak ada niat ibadah. Seperti jenggot, ya, ada orang yang berjenggot tapi niatnya bukan untuk ibadah, terkadang hanya sekedar apa, ya, sekedar gaya saja, tren saja. Bahkan sebagian ada yang di apa, dikuncir, ya, apa bahasanya, kuncir, ya, di apalah, di kepang. Sama bahasa Sunda. Jadi banyak, ya, yang seperti itu. Ada orang yang celananya cingkrang, biasanya anak muda ini, tapi cingkrangnya ikut tren, yang ikut tren. Celana pensil katanya, celana pensil. Nah, itu biasanya cingkrang. Yang seperti itu tidak dikatakan sebuah ibadah, jelas. Karena bahkan justru itu adalah tasabbuh bil fusaq, ya, tasabbuh dengan orang-orang fasik. Ini kata yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, at-ta'abbudu lillah, yaitu bentuk ibadah kepada Allah, ini sangat penting dalam seluruh ketaatan. Ya, dalam seluruh ketaatan. Diniatkan. Nah. Qala rahimahullah ta'ala, wa min thamaratihi, dan diantara buah dari menegakkan salat, yang pertama adalah insyirahu sadri. dada kita menjadi lapang. Wa qurratul aini. Qurratul aini ini, qurrah itu bola. Al-ain mata, bola mata. Maksudnya apa? Yaitu sesuatu yang membahagiakan. Ya, sesuatu yang membahagiakan. Tentunya seorang itu sayang dengan apa bola matanya dan senang dengan memiliki bola mata bisa melihat. Sehingga diistilahkan dalam bahasa Arab sesuatu yang menyenangkan itu qurratul ain. Ya, qurratul ain. Hal ini sebagaimana terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau mendapatkan kesulitan atau kesempitan, kegundahan, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau melakukan salat dua rakaat. Ya, melakukan salat sunnah. Ada pada salat sehingga dadanya tidak sempit, ya, dadanya terbuka lebar, dan sholat itu menjadi satu perkara yang menyenangkan beliau. Maka sepantasnya bagi seorang mukmin ketika menghadapi kesulitan, ya, ketika menghadapi cobaan atau yang semisalnya, maka hendaklah segera dia melakukan sholat, ya, melakukan sholat dua rakaat. Karena sholat ini merupakan munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan sholat ini merupakan ibadah yang terkandung di dalamnya berbagai ibadah. Yang secara globalnya ibadah lisan, ya, dan ibadah al-jawarih, anggota tubuh, ya, dan juga ibadah hati, ya, dengan niat. Ibadah hati adalah niat. Kemudian ibadah lisan membaca tasbih, ya, membaca Al-Quran dan seterusnya. Sementara apa al-jawarih, anggota tubuh, sudah bisa kita ketahui, ruku, sujud, ya, dan yang lainnya. Kemudian wan nahyu 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Hal ini tentunya apabila sholatnya benar-benar yang pertama sesuai dengan sunnah, ya. Yang kedua jelas sebelumnya adalah ikhlas, ya. Kemudian yang keduanya seorang benar-benar memahami makna-makna zikir di dalam sholat. Dan juga makna sholat itu sendiri. Ya. Makna sholat itu sendiri. Contohnya. Seperti dia ketika di awal mengucapkan Allahu Akbar. Tidak hanya di lisan. Atau tidak hanya tahu artinya saja Allah Maha Besar, sudah berhenti di situ. Tidak. Tetapi dia memahami mendalam ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah ini maha besar, yang menunjukkan bahwasanya selain Allah itu adalah kecil. Ya. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepentingan kita kecil di hadapan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian perintah Allah. Dalam artian perintah Allah itu lebih besar daripada apa? Kepentingan-kepentingan kita. Dunia kecil. Ya. Seluruhnya kecil. Seluruhnya kecil. Artinya, kalau seorang benar-benar memahami hal ini, ya, maka apa? Maka dia akan mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang maha besar. Ya. Allah yang maha besar. Yang pertama kali dia sambut seruannya. Ya. Yang pertama kali dia sambut seruannya. Apalagi dalam perkara-perkara yang lain ketika dalam menentukan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Maka seorang mukmin akan apa? Akan benar-benar memahami Allahu Akbar, Allah ini maha besar. Ketika datang kepadanya kebenaran, ya, berdasarkan Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menerimanya, ya, karena kebenaran datangnya dari Allah. Walaupun kebenaran tersebut bertentangan dengan keinginannya atau bertentangan dengan kelompoknya atau bertentangan dengan komunitasnya. Dia akan mendahulukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendahulukan kebenaran. Karena al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Rabbmu, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terpatri dalam hatinya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berani mendahului Allah, apalagi melangkahi. Disebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan takutlah kalian kepada Allah. Dilarang bagi orang-orang mukmin mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Dalam hal syariat tentunya. Ya, dalam hal syariat. Seperti dia melakukan satu perbuatan yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah bentuk mendahului Allah dan Rasulnya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Itu hanya satu contoh, ya, makna dari salat, dan makna-makna yang lainnya masih banyak. Seperti tasbih, ya. Seperti contoh lagi ucapan subhana rabbiyal a'la, ya. Maha suci Allah atau maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dengan keadaan dia sedang sujud. Ya, dengan keadaan dia sedang sujud. Ini adalah bentuk merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar kerendahan. ya, dengan benar-benar kerendahan. Makanya jika seorang melakukan sujud kepada selain Allah, maka dia melakukan kekufuran. Ya, melakukan kekufuran. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, andaikan aku akan boleh memerintahkan, ya, laukuntu amiran, boleh memerintahkan, ayasjuda ahadun li ahadin, seseorang boleh sujud kepada orang lain, lamartul mar'ata, pasti aku akan perintahkan seorang istri, antasjuda li zawjiha, untuk sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami terhadap dirinya. Tapi tidak diperintahkan. Ya. Yang lain bagaimana? Lebih-lebih tidak boleh. Ya, lebih-lebih tidak boleh. Kalau boleh, itu yang pertama diperintahkan oleh Rasulullah, istri sujud kepada suaminya. Ya. Seorang istri sujud kepada suaminya. Tetapi karena tidak boleh seorang makhluk sujud kepada makhluk, ya, sehingga itu dilarang. Ya, sehingga itu dilarang. Walaupun besar hak suami terhadap istri. Bagaimana yang lainnya? Lebih-lebih tidak boleh. Ya, lebih-lebih tidak boleh. Ini contohnya, ya, makna dari salat. Kemudian dari makna subhana rabbiyal a'la, zat yang maha tinggi. Tinggi segalanya. Ya, tinggi segalanya. Baik itu zat Allah maha tinggi dari makhluknya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas langit. Dan tidak membutuhkan makhluk yang ada di bawahnya. Ya? Dan tidak membutuhkan makhluk yang ada di bawahnya. Allah berada di atas, maha tinggi berada di atas. Ada yang mengatakan, ah, berarti Allah membutuhkan tempat. Tidak. Apakah Allah membutuhkan benda sesuatu yang di bawahnya? Jawabannya tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu. Bahkan dari makhluk ini pun, yang dia ini tinggi dan tidak membutuhkan yang ada di bawahnya. Banyak tidak? Hah? Banyak. Matahari. Dia tinggi kan? Di atas. Apakah dia membutuhkan apa? Ada tiangnya? Tidak ada. Langit. Bintang. Banyak. Ya, ini adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Ya? Yang maha kuasa. Yang intinya, jangan sekali-kali menyamakan Allah dengan makhluk. Karena Allah adalah zat yang memiliki sifat yang sempurna dari segala sisi. Ya? Dari segala sisi. Itu adalah salah apa beberapa contoh, ya, dari makna-makna yang terdapat di dalam sholat. Baik itu makna zikirnya atau makna gerakannya. Qala rahimallahu ta'ala, ats-tsalitsu yang ketiga, wa abba ita'iz zakah, maka adapun menunaikan zakat, fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala, maka ini merupakan ta'abbud kepada Allah ta'ala, bi badlil qadril wajib, dengan mengerahkan atau memberikan ukuran yang wajib fil amwali, pada harta-harta zakawiyah al-mustahaqqah, yaitu harta-harta zakat yang itu ada hak, ya, ada hak dari orang apa, ada hak orang lain. Maksudnya, mengerahkan ukuran yang wajib itu yang disebut dengan nisab. Ya. Disebut dengan nisab. Dan di sana ada syarat lain yang kedua, yaitu haul. Yaitu berputarnya satu tahun. Ya, berputarnya satu tahun. Para ulama menjelaskan harta seorang muslim itu asalnya adalah haram. Ya. Seperti disebutkan dalam hadis, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Sesungguhnya, darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian itu haram. Itu asalnya. Terkecuali di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya mengambil harta tersebut baik secara wajib atau secara sunnah. Kalau secara wajib adalah zakat harta atau zakat fitrah. Ini secara wajib, ya, sehingga syariat boleh mengambilnya, ya, boleh mengambilnya. Bahkan jika di situ sudah ada pemerintah Islam yang menginikan apa hukum Islamiyah, ya, yang menerapkan syariat, yaitu boleh merampasnya sekadar yang wajib tersebut, ya, sekadar yang wajib tersebut. Karena ini adalah kewajiban syariat. Dan ini tidak haram, ya, tidak dilarang. Karena ini apa? Al-qadrul wajib. Ukuran yang wajib. Yang dia harus keluarkan. Kemudian ada yang sunnah, bersifat sunnah, ya. Bersifat sunnah itu ya seperti infak secara umum, sedekah secara umum, ya. Itu bersifat sunnah. Jadi sekali lagi bahwasanya asal harta seorang mukmin itu haram. Kecuali ada dalil yang apa? Yang mewajibkan untuk dikeluarkan atau yang menganggap itu sunnah. Kalau yang wajib jelas harus dikeluarkan, bahkan boleh dipaksa oleh waliul amr. Tetapi kalau yang sunnah ya jelas itu hanya sekeriduannya. Ya. Sehingga tidak boleh seorang melakukan pemaksaan mengambil harta kaum muslimin yang itu bersifat sunnah dengan sebuah apa? Dengan sebuah tekanan, ya, atau yang semisalnya. Karena harta seorang mukmin itu adalah haram. Ya, haram. Walaupun niatnya baik. Ya, walaupun niatnya baik. Ya. Ahlul bid'ah pun sama. Mereka banyak niatnya baik. Tetapi niat yang baik tidaklah menjadi jaminan amalan tersebut amalan yang saleh. Sebagaimana pada awal terjadi bid'ah khawarij. Yaitu awalnya mereka ini melakukan apa? Kebid'ahan yang dianggap ringan dan tujuannya baik. Yaitu ketika Abu Musa al-Asy'ari melaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud yang terjadi di masjid yang dia lihat, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul, kemudian ada yang memimpin pakai kerikil, sabbihu, sabbihu mi'ah, katanya. Baca tasbih 100 pakai kerikil, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, pakai kerikil. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Dengan pengingkaran yang keras. Apakah kalian ini lebih mendapat hidayah dari sahabat-sahabat Rasul? Atau kalian ini pembuka-pembuka keburukan? Artinya, apakah kalian ini lebih alim, lebih tahu daripada para sahabat Rasulullah yang pada saat itu masih ada, masih hidup? Atau mereka ini, atau kalian ini adalah seorang yang pembuka keburukan? Kemudian mereka menjawab apa? Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Nah, ya. Jadi seperti itu. Jadi ada qadrul wajib, ada qadrul sunnah. Ada yang ukuran yang wajib dan ini boleh dipaksa. Dan tapi yang maksa pun bukan apa? Bukan orang sembarangan, ya. Tetapi apa? Tetapi waliul amr. Waliul amr. Yang kedua, yang qadra sunnah, yang ukuran sunnah, tentunya tidak bisa kita memaksa. Ya. Tidak bisa memaksa. Hanya sekedar memberikan dorongan. Ya. Menjelaskan tentang keutamaannya, dan seterusnya. Tidak boleh kita ada bentuk-bentuk memaksa, ya. Dan yang semisalnya. Dan itu yang terjadi dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, contoh ya. Kita mengharapkan tahun untuk bangun atau membeli tanah, ingin mendapatkan sekian sekian. Gitu. Targetnya sekian sekian. Kita sudah memberikan dorongan, memberikan dalil, dan sebagainya upaya. Tetapi, apa tanggapan dari kaum muslimin misalkan? Tidak apa, tidak ada apa. Tidak ada respon, atau respon tetapi tidak banyak. Yang respon tapi tidak. Ya sudah, ini menunjukkan keimanannya mereka seperti itu. Ya. Keimanan mereka seperti itu. Tidak perlu kita melakukan upaya-upaya. Ya, tidak perlu kita melakukan upaya-upaya yang sehingga orang tersebut memberikan infak tanpa ikhlas. Ya, tanpa ikhlas. Kita bukan pada zaman sahabat. Ya. Zaman sahabat mereka diseru untuk apa? Untuk infak. Oh, Masya Allah. Seluruh hartanya, setengah hartanya itu suatu perkara yang apa? Tidak aneh. Yang terjadi di mereka itu. Kita akan melihat keajaiban, ya. Kalau melihat sejarah sahabat. Seperti Suhaib bin Sinan, ya. Suhaib bin Sinan. Ini untuk bisa hijrah ingin bersama Rasulullah, dia berikan seluruh hartanya, usahanya, semuanya. Bisnis-bisnisnya ditukar. Asalkan dia dibiarkan untuk bertemu Rasulullah, hijrah ke Madinah. Jadi satu waktu dia akan melakukan hijrah, ternyata diketahui oleh mata-mata Quraisy. Akhirnya di perjalanan dicegat. ya. Suhaib bin Sinan ini Ar-Rumi adalah dia pendatang di Jaziratul Arab. Ya. Pendatang dari di Jaziratul Arab. Pendatang tidak memiliki harta apa-apa, kemudian dia berhasil usaha, ya. Bisnisnya di mana-mana, rumahnya juga berharga, bagus, ya. Kemudian setelah atau kemudian datang hidayah, datang Rasulullah membawa dakwah. Dia pun beriman. Ketika kaum muslimin masih sedikit, ya, sehingga yang beriman ini mendapat intimidasi. Nah, ketika Suhaib bin Sinan ini ingin hijrah, ya, maka dicegat, dilarang. Kata orang-orang Quraisy, kamu datang ke negeri kami ini melarat. Gak memiliki apa-apa. Kemudian sekarang kamu ini kaya raya, bisnis kamu di mana-mana. Sekarang kamu seenaknya meninggalkan apa? Meninggalkan negeri ini. Kemudian membawa harta kamu. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Suhaib bin Sinan? Baik. Bagaimana jika kalian ambil seluruh harta saya? Bisnis saya ambil. Rumah saya seluruhnya ambil. Silahkan. Tapi biarkan saya hijrah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir melihat harta yang mereka emang tujuannya harta. Akhirnya membiarkan. Membiarkan Suhaib bin Sinan pergi hijrah. Nah, seluruh hartanya, subhanallah, yang dia rintis, ya. Ini keajaiban sahabat, ya. Nah, kita ini bukan sahabat. Nah, jadi kita ketika ada keterlambatan atau ketika tidak ada semangat, ya emang dimaklumi. Kita hanya berusaha meningkatkan keimanan dengan ta'lim, dengan men-share faidah-faidah, ya. Nah, ya tentunya tetap kita usahakan, ya, usahakan keimanan ikhwah-ikhwah ini bertambah sehingga ta'awunnya lebih semangat lagi. Itu yang kita harapkan. Tapi bukan berarti ketika tidak semangat kita membuat sistem sehingga sehingga mereka harus ikut sistem. Kalau enggak, begini, begitu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah dari penjelasan beliau, bibadlil qadril wajib minal amwal. Ukuran yang wajib dari harta, yaitu harta zakat. Dan tentunya harta zakat ini tertentu, tidak setiap harta, ya, tidak setiap harta. Dan juga ada syaratnya. Seperti tadi disebutkan, syarat apa, mau adzan dulu apa gimana? Ada sedikit penjelasan. Adzan dulu. Ukuran harta yang wajib dikeluarkan, yakni zakat, itu pun ada syaratnya. Ketika tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak berhak untuk ditunaikan zakat tersebut atau ditarik zakat tersebut. Di antara syaratnya adalah nisab. Ya. Nisab yaitu tercapainya harta tersebut pada nilai tertentu tergantung harta zakat tersebut. Ya. Seperti zakat harta atau zakat emas. Ya, zakat emas itu sekitar 85 gram. Ya. Atau kalau harta itu disesuaikan dengan emas ya, di apa, dikonversikan misalkan 1 gramnya 1 juta berarti kurang lebih 85 juta ya. Dan juga beras atau yang lainnya itu pun tidak semua apa, tidak semua dijadikan perkara yang wajib dizakati ya. Pertama kita bahas ini dulu tentang nisab tadi ya. Dan nisab pula atau nisab juga itu tidak wajib bagi seseorang untuk mengumpulkan nisab ya. Paham enggak? Misalkan nisabnya 85 juta ya. Tidak wajib seseorang itu untuk melaksanakan zakat dia harus kukumpul ya, kukumpul harta supaya sampai 85 juta tidak. Tetapi ketika dia sudah sampai dengan mengalir seperti itu hartanya, kemudian sampai di titik itu, maka wajib bagi dia membayar zakat. Tapi bukan berarti dia harus apa, kumpul-kumpul harta untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Untuk mencapai nisab, tidak wajib dia. Tidak wajib untuk mencapai nisab tersebut. Artinya tidak perlu dia banting tulang apa supaya apa? Supaya bisa mencapai nisab, tidak. Tetapi ketika dia sudah sampai maka wajib. Gitu. Kemudian yang kedua adalah haul. Berputarnya harta tersebut dalam satu tahun. Ya, dalam satu tahun. Ketika di pertengahan tahun anjlok nisab tersebut sampai akhir tahun, maka tidak wajib zakat. Sebulan lagi ya, mau satu tahun misalkan dia punya harta 85 atau 100 juta di bulan Januari. Ya, di bulan Januari. Tahun 2000 misalkan ya, tahun 2000. Nah, kemudian mendekati mau tahun 2001 ya. Di Desember ini mau 2001. Misalkan dia contohnya misalkan ada keluarganya yang sakit sehingga dia harus mengeluarkan harta banyak. Turunlah uangnya yang dari 100 juta jadi 60 juta misalkan untuk biaya sakit. Atau membangun rumah karena memang kebutuhan ya, membangun rumah karena memang butuh ya. Misalkan anaknya sudah besar harus ada kamar dan seterusnya. Maka wajib apa tidak sama terhadapnya? Jawabannya tidak. Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Itu yang dimaksud dengan haul. Akan tetapi terjadi khilaf di antara ulama jika penurunannya ini di pertengahan tahun kemudian di akhirnya naik lagi. Ya. Di pertengahannya atau di akhirnya naik lagi. Misalkan Januari, Februari, Maret, April, Mei turun. Juni, Juli turun terus. Tapi di Desember naik lagi. 100 juta lagi. Maka wajib. Nah, pendapat yang rajih adalah tetap wajib di sini. Ya, tetap wajib. Karena yang dilihat dari awalnya dan akhirnya. Nah, ini kehati-hatian syariat kita dalam perkara yang wajib saja ya. Yang itu apa harus ditunaikan, tetapi ketika tidak terpenuhi syaratnya ya, itu tidak boleh diambil, tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh sembarangan diambil. Nah, apalagi dalam perkara yang sunnah ya, dalam perkara yang sunnah dan yang wajib aja tidak. Karena tadi asal harta seorang mukmin itu adalah haram ya. Adalah haram. Sebagaimana kehormatannya, sebagaimana darahnya. Di sini Islam ketika kadang kan banyak orang awam itu ketika dibicarakan atau dijelaskan tentang zakat sudah kepikir, waduh, saya ini udah capek-capek kan harus diambil. Islam seperti ini, tidak sembarangan mengambil. tidak sembarangan mengambil. Nah, itu. Tetapi yang tadi, kasus yang tadi, misalkan dia turun di Desember itu, kalau memang ada niatan ingin menghindari zakat, nah dia berdosa. Contoh, sudah Desember, apa, Januari, Februari, Maret, masih dalam keadaan apa? Nisab, ya, keadaan nisab. Nah, di Desember dia tahu ini, nanti Januari sudah harus bayar zakat, ini gimana ya caranya ya. Nah, dia beli mobil, beli apa gitu kan. Emang tidak, sebenarnya tidak dibutuhkan sama dia, ya. Nah, tapi dia ingin tujuannya supaya apa? Nisabnya turun, ya. Sehingga di akhir tahun, mana sih enggak nisab kok? Mau bayar zakat apa? Nah, ini dosa jelas. Ini dosanya berlipat, ya, hilah. Nah, hilah namanya dalam syariat ini, hilah. Dan hilah ini merupakan perbuatan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Nah, dan juga ini satu lagi, nah, apapunnya ada agak panjang. Satu lagi berkaitan dengan harta zakat, ya, berkaitan harta zakat. Ini memang ada pembahasan khusus ya tentang harta zakat yang wajib dizakati apa saja. Tetapi ini ada satu catatan yang banyak di antara kaum muslimin salah, ya, keliru dalam hal ini. Apa itu? Ya, apa yang disebut dengan zakat profesi? Ya, apa yang disebut dengan zakat profesi? Apa itu zakat profesi? Zakat profesi itu, ini Anda menjelaskan yang sudah terjadi, ya, bukan secara syariat. Jadi zakat profesi itu zakat yang diambil dari para pegawai, ya, para pegawai yang memiliki gaji, ya, yang memiliki gaji. Cara penghitungannya seperti apa? Cara penghitungannya, jadi contohnya apabila gajinya ini 10 juta, ya, gajinya 10 juta. Nah, kemudian, nah, gaji 10 juta ini di apa? Nah, apabila 1 tahun berarti 12 apa? 120. Nah, kata mereka ini berarti sudah nisab ini. Berarti ini sudah nisab. Sehingga setiap bulannya wajib membayar zakat. Ya, setiap bulannya wajib membayar zakat 25%. Jadi ketika dia gajian apa? 10 juta, maka di bulan itu harus dikeluarkan 2,5%. Ya, dikeluarkan 2,5%. Itu sebagai zakat profesinya. Ketika dikatakan, "Lah, ini kan belum nisab." Iya, memang belum nisab, tapi kalau diindikasi setahun itu nisab katanya. Itu. Ini jelas keliru dan batil. Ya. Zakat itu, ya, nisab itu, pertama didapatkan setelah kebutuhan, ya, kebutuhan orang tersebut, kebutuhan orang yang memiliki harta. Itu 10 juta baru gajiannya doang, ya, transportnya belum dipotong transport, belum potong jajan anak-anaknya, dapurnya dan seterusnya. Nah, ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dipotong-potong sudah nggak nyampe nanti. Misalnya bisa jadi sisanya apa? Sisanya 2 juta atau minus bahkan. Itu lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi. Kan nggak tahu, tidak tahu orang di tengah-tengah tahun ada apa, ada keperluan apa, orang tuanya sakit misalkan kan. Nah, ini jelas mengambil harta dengan batil. Ya, mengambil harta dengan batin. Nah, belum apa haulnya, belum berbicara haulnya. Haul itu seperti tadi dijelaskan, harta yang sudah nisab itu harus berputar satu tahun. Ya, ini harusnya gimana? Enggak ada haulnya, ya, tidak ada haulnya. Sudah belum nisab juga tidak ada haulnya. Maka ini berlipat-lipat kezalimannya. Kezaliman terhadap siapa? Ya, terhadap orang itu. Ya, terhadap orang itu yang diharuskan membayar zakat. Tidak ada kewajiban baginya membayar zakat. Walaupunnya sedekah ya silakan. Artinya dianjurkan bersedekah atau berinfak silakan. Tetapi kalau zakat yang ini merupakan qadrul wajib, itu ada aturan-aturannya, ya. Aturan-aturannya tidak sembarangan mengambil harta seorang mukmin tanpa hak, ya, tanpa hak. Karena asal dari harta seorang mukmin adalah haram, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.